Bagaimana hukumnya kita mengadopsi anak, terlebih lagi ketika anak tersebut sudah baligh? Memang rezeki anak ini macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Ada yang nikah Januari, April langsung punya anak. Memang rezeki macam-macam. Innallaha ma'as sabirin. Ibu bapak yang susah punya anak, sabar. Nabi Ibrahim 86 tahun barulah punya anak, namanya Ismail. 99 tahun lahirlah anak Ishak. Jarak Ishak dengan Ismail 13 tahun. Istri sudah diponis mandul. Ini namanya Sarah mandul, karena Sarah tak punya anak. Mudah-mudahan tak ada kecelakaan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah. Untuk kesembuhan saudara kita, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang Maha mencukupkan. Ya Muafi, wahai yang Maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan anak saudara kami, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera ya Allah. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat selamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisa kita lanjutkan? Saya jawab pertanyaan ini ya Bu, Pak. Bagaimana mengadopsi anak? Bapak Ibu boleh ambil anak angkat, syaratnya 3. Yang pertama, jangan buat nama anak angkat itu pakai bin, binti bapak. Saya tidak punya anak perempuan. Anak saya laki-laki. Saya ingin punya anak perempuan. Saya adopsi anak dari Sabang. Lalu saya buat namanya Fatimah binti Abdul Somad. Haram. Maka sebutkan nama bapak kandungnya. Yang kedua, kalau anak tadi sudah gadis, maka tak boleh berdua-dua dengan saya. Betapa banyak yang awalnya anak angkat berubah menjadi bini angkat. Na'udzubillah. Yang ketiga, anak angkat tidak dapat warisan. Jangan bagikan harta warisan kepada anak angkat, tapi bisa dibuatkan surat hibah atau surat wasiat. Satu, jangan pakai bin-binti kita. Dua, jaga aurat, jangan berdua-duaan dengan anak angkat. Tiga, kasih dia wasiat hibah, jangan dikasih harta waris warisan. Jelas? Sabang ini terkenal keberadaan makam-makam keramat aulia 44. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Ternyata wali di Sabang sampai 44. Selama ini yang saya tahu wali 9. Ternyata 44. Namun banyak orang salah dalam menyikapi keberadaan makam orang soleh, bahkan berbuat syirik. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawassul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustaz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz kami undang? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf, penuh. Yang tiga ini nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh iya iya iya iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Krungkali. Aku menyebut dengan menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang, memintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Begitu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Yang selama ini minta kepada wali, taubat. Karena kita tak boleh minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Cara berdoanya Pak Ustaz, Allahumma inni as'alu ilaika, Allahumma inni atawassalu ilaika, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bijahi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Bahasa Indonesianya Pak Ustaz, kami berdoa kepada Engkau ya Allah berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Maka saat itu kita bertawassul, bukan meminta kepada kubur, bukan meminta kepada jenazah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Luruskan akidah, benarkan keyakinan, jangan sampai salah. Saya ibu rumah tangga, bagaimana cara menyikapi suami yang gemar maksiat? Menikah 10 tahun, selama itu pula suami memberikan nafkah tak halal saya dan anak. Nafkah yang diberikan pada saya hasil judi. Saya sering menangis jika ingat dosa. Ibarat buah si malakama. Saya makan mati ayah, tak makan mati emak. Ini lagu dangdut. Kalau saya makan, saya tahu itu hasil haram. Tapi kalau tak makan, saya lapar. Gimana nih Pak Ustaz? Ibu punya wali 6. Tadi kata Ustaz wali 944. Itu wali Allah. Ibu punya wali 6. Wali ibu 6. Ayah, kakek, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali ibu. Kalau suami ibu pergi tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Kalau suami ibu main judi, minum khamar. Kalau suami ibu selingkuh dengan pelakor, pengganggu laki orang. Karena suami ibu senior, senang istri orang. Maka ibu bukan ngamuk-ngamuk sama bapak, tapi melapor kepada wali. Begitu teknis juklaknya. Walilah yang memanggil suami. Suami setan. Sini kau dulu. Ini anak kami orang baik-baik, soleha. Kenapa kau kasih makan dari uang judi? Kenapa engkau berselingkuh? Kalau dia mau tobat, maka dia tidak berdosa. At-taibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak berdosa. Setelah suami tadi tobat baik, sudikah ibu menerimanya kembali? Nampaknya banyak yang tak mau. Kalau ibu mau terima dia, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau terima dia, maka putuslah. Tapi kami kan tak bisa menceraikan suami, Pak Ustaz. Ibu bisa memutuskan hubungan, namanya khuluq. Kalau laki-laki memutuskan, namanya tolak. Tolak, tolak artinya cerai, bukan menolak ke laut. Kalau istri menggugat ke pengadilan, namanya khuluq. Ingat, sigot taklik waktu nikah kemarin, disuruh Pak Kua baca. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisiknya, maka kemudian istri melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu, pilihannya dua. Kalau mau dilanjutkan, suami tobat, terima dia dengan baik, lanjutkan. Tapi kalau dia tak berubah, ibu bisa menggugat ke pengadilan. Sekarang saya tanya, mau ibu sabar lanjutkan atau mau gugat? Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bapak tadi berhenti dan berubah menjadi baik. Amin. Ya, sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Tak boleh. Ibu tak boleh minta cerai. Bergoncang tiang aras. Abang, kalau tidak pulang bawa kijang Innova Luxury, ceraikan aku. Jangan. Kalau suami macam tadi, Pak Ustaz, kita minta cerai. Dia pecandu narkoba, pezina, perampok, kita minta cerai. Boleh. Katanya bergoncang tiang aras. Kalau jahat macam itu, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Mengenai jamaah tabligh, di sini banyak desa yang tak menerima, bahkan ada yang mengusirnya. Karena ada sebagian tengku dari pesantren berfatwa, jamaah tabligh ini sesat. Aceh dikenal dengan tastafi. Tas, tasawuf. Ta, tauhid. Fi, fikih. Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Tasawufnya sunni, bukan falsafi. Itulah tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tauhidnya Asy'ari, wujud kidam baqa mukhalafatul lil awadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama' basar kalam. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Selama dia tastafi ahlus sunnah wal jamaah, maka dia adalah saudara kita. Nah, sekarang jamaah tabligh, apakah jamaah tabligh itu bertasawuf? Ya, karena Maulana Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas adalah orang sufi tasawuf. Apakah jamaah tabligh itu berakidah Asy'ari? Ya, sebagian guru-guru tasawuf tabligh akidahnya Maturidi, karena mereka orang India, mazhab fikihnya Hanafi. Apakah orang tabligh itu bermazhab fikih? Ya, sebagian guru-gurunya Maulana Sa'ad, mazhabnya Hanafi. Tapi mereka tidak melarang pengikutnya untuk mengamalkan mazhab Syafi'i. Kesimpulannya, jamaah tabligh adalah ahlu sunnah wal jamaah. Saya tak suka dengan tabligh itu, Pak Ustaz. Kenapa? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Loh, Nabi Muhammad kan pakai sorban. Ustaz, kenapa tak pakai sorban? Saya suka pakai peci Aceh. Tastafi. Oh, baru saya tahu mereknya tastafi. Tasawuf, tauhid, fikih. Lalu kemudian, saya tak suka dengan orang tabligh ini, Pak Ustaz. Kenapa tak suka? Karena dia pakai jubah. Loh, Nabi Muhammad pakai jubah. Saya tak suka tabligh ini, Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Aku nengok kau berjenggot ni macam kambing, gue tengok. Tentu dia marah. Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Ah, betinju. Kalau antara yang berjenggot dengan tak berjenggot berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Oleh sebab itu, ini masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita jaga persatuan. Tapi kalau sudah di luar ahlus sunnah wal jamaah, tak ada tawar-menawar. Mesti kita kuatkan persatuan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan jalan Allah. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Di kampung saya ada orang jahat, preman, tengik, rambutnya panjang, bertato, punya meja biliar-biliar, ada wanita-wanita nakal. Tak ada orang yang berani melarang dia. Pak Kades takut, Pak Kadus takut, Pak RT takut, Pak RW takut. Pulang saya dari Mesir, sholat di masjid, imamnya enak sekali bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sholat, rupanya yang punya biliar itu sudah tobat. Lalu saya tanya, gimana ceritanya abang tobat? Abang dulu kan yang rambut panjang, meja biliar, betato, preman, mabuk. Datang jamaah tabligh ke meja biliar saya. Main biliar jamaah tabligh? Enggak. Ngajak sholat. Ustadz tidak pernah datang ke tempat saya ngajak sholat. Yang ngajak sholat ini orang jamaah tabligh. Masuk dia, Pak, ayo sholat ya Pak. Jangan masuk-masuk sini. Pergi aja, jangan ajak-ajak kami. Besok dia datang lagi, bawa minyak wangi. Sholat ya Pak, nanti Bapak kalau enggak sholat, jangan ajak-ajak kami, pergi sana. Besok dia datang lagi, ayo Pak sholat, nanti Bapak mati. Akhirnya orang taubat. Berapa banyak jamaah datang pengajian, yang mengajaknya bukan Abdul Somad, yang mengajaknya inilah orang-orang. Mereka tidak ustaz, mereka tidak tamat pesantren, mereka bukan LCMA. Tapi mereka punya semangat untuk mengajak orang ke jalan Allah. Adapun agak salah-salah sikit, mungkin mereka preman baru taubat, mungkin mereka orang yang jahil, kita perbaiki sama-sama. Tapi kita jaga persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, negara kita sudah begitu banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Ini nampaknya panjang nih. Ustaz Abdul Somad, ada beberapa persoalan buat hati ini gusar. Satu, apa hukumnya orang mencari dukungan dengan membagi-bagikan money politik? Duit, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari Sabang. Iya, saya sudah ceramah di sana. Ini ada yang ngasih nih Pak Ustaz 100 ribu. Jangan ambil, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ah, boleh juga itu. Sekali haram tetap ha? Ingat, kalau sekarang dia bagi-bagi-bagi-bagi duit, nanti setelah duduk dia akan menarik modalnya. Tahun pertama kumpulkan modal, tahun kedua tambah modal, tahun ketiga tunjangan, tahun keempat kelima siap-siap untuk periode berikutnya. Hati-hati, ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dan pelakunya, tapi karena ada kesempatan, waspadalah. Dirilah orang yang peduli kepada syariat Islam. Bagaimana hukumnya orang yang menerima uang? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi, yang menyogok, yang menerima sogok, yang menyuap, yang menerima suap. Dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ingin dapat syafaat, bukan dapat laknat. Bagaimana hukum orang yang disuruh membagikan duang? Maka dia bersekongkol sama macam tentara-tentara Fir'aun dan Haman. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma. Fir'aun salah, Haman salah. Sekongkol-sekongkol, kroco-kroco, kroni-kroninya pun ikut. Tukang bagi-bagi duit ini, hai calo-calo, agen-agen, berhentilah, tobat nasuha. Duit haram yang kau makan. Man ro'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Abdul Somad tak bisa merubah dengan tangan, karena dia tak punya kekuasaan. Pakai lidah, ini malam ini pakai lidah. Tak juga pakai lidah bisa, fabiqalbih, dengan hati, jangan ikut-ikutan. Bagaimana hukumnya pejabat yang berwenang bertanggung jawab melaksanakan pilkada pileg KPU Bawaslu tidak menjalankan tugas justru ikut menerima uang? Mereka nilai yang lebih dulu masuk neraka, sop pertama mereka. Allahumma hdi qawmana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah, bina mereka ya Allah. Kalau mereka tak juga berubah, binasakan mereka ya Allah. Bagaimana hukum orang yang terlanjur terpilih karena politik uang? Tobat nasuha, mandi taubat, perbaiki, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, beramal soleh, bersedekah, tolong syariat Allah, bangkitkan syariat Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan. Amin. Yang silap, yang salah, yang pernah buat dosa, anak-anak muda yang pacaran, malam ini juga buka HP, cari namanya, delete. Yang perempuan yang punya pacar, buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Putus. Mohon maaf Adinda, sejak malam ini kita putus, 5 tahun lagi aku akan datang, kupinang kau dengan bismillah. Yang perempuan membalas, oke Kakanda, kau kutunggu, tapi kalau datang Valentino Rossi, kuterima duluan. Wah, tanglah yang menyalip dia. Jika kalian jangan sedih, kalau kalian kena salib jangan sedih. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Jangan kalian takut kalau jodoh takkan ke mana. Rezeki musang tak dimakan harimau. Kalau jodoh takkan kemana, dia datang sendiri. Kalian tunggu aja, dua gendangnya. Kalau tak anak gadis, nenek-nenek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup ini sudah dikapling-kapling Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dibiarkan Allah mati sia-sia. Jangan takut, jangan takut. Yang perlu ditakutkan adalah takut tak selamat dari sakaratul, takut tak selamat dari azabku, takut tak selamat dari titian siratal mustaqim. Itulah yang perlu kita takut. Anda pun tak takut makan, takut tak nikah, takut. Kawan saya takut tak, nanti kalau tak PNS Pak Ustaz gimana, akhirnya nyogok mau masuk PNS. Kawan saya jumpa di airport kemarin di Cengkareng, itu istrimu? Iya. Perasaan bukan itu kemarin, itu yang ketiga man. Dulu waktu PNS satu bininya, begitu keluar dari PNS 3. Sekarang nyogok masuk PNS. Dia keluar PNS 3 bininya. Yang masih PNS 1. Sekarang saya mau tanya, mau 1 atau 3? Takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki tak berpintu. Jangan gara-gara takut tak makan lalu kau haramkan ada rezeki yang sudah halal disediakan Allah. Ini rezekimu, ini makanmu. Cacing tak punya mata, tak punya telinga, tak punya kaki. Cacing tak punya kulit, tak bisa cacing hidup di atas tanah. Pernah tak ibu nengok cacing beli bakwan? Cacing tak punya kulit, tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mata, tak punya telinga, tapi dia tetap hidup karena rezekinya dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu pun yang melata di atas muka bumi Allah, illa Allah rizquha, kecuali Allah yang menjaminnya. Di tengah laut sana, laut itu kan, karena saya pernah juga ceramah tengah malam di tengah laut. Selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang Ustaz tunjuk tadi bukit. Di tengah laut sana ada seekor ikan kerapu. Ikan kerapu ikan paling mahal, ikan merah, ikan mahal. Tak banyak orang bisa memakannya karena mahalnya, ratusan ribu per kilo, ikan mahal. Ternyata ikan merah yang mahal tadi mengeluarkan telur. Sekali pecah telurnya, 100 ekor ikan keluar. 100 ekor ikan lahir. Tapi di antara 1 ekor ikan tadi, ada yang tertulis nama saya di situ, Abdul Somad. Pas dipancing sama nelayan, lepas, karena bukan punya dia, itu punya saya. Pas dijaring pukat harimau, lolos, karena bukan punya yang punya pukat, nama saya tertulis itu, Abdul Somad. Sampai akhirnya ada satu nelayan pakai sedot listrik masuk ikan Abdul Somad tadi, dibawa ke pasar tempat jualan di pasar kota Sawang. Orang-orang yang punya duit biasa tak ada yang bisa makan ikan itu. Akhirnya belanjalah Ibu Dharma Wanita kota Sabang. Mereka beli ikan. Ikan tadi tertulis nama Abdul Somad punya. Pas dibawa, dimasak oleh tim PKK, perempuan kurang kerja. Kata orang dulu ngejek, sekarang dah itu artinya penuh aktivitas, banyak kegiatan-kegiatan. Bah, pas dimasak, padahal itu tertulis nama Abdul Somad. Kalau rezeki takkan kemana. Pas jadwal Ustaz Somad ceramah ke Sabang, ikan itu pun ada di sana. Silakan makan Pak Ustaz. Saya pun menyendok. Mestinya yang pertama kali menyendok itu Pak Wali. Tapi karena Pak Wali menghormati tamu, silakan Ustaz. Saya sendok. Allah mabariklah nafi marazabtana wakin azabun al-ham. Kalau sudah tertulis nama kita, tak akan mungkin lari ke mulut orang. Percaya? Tapi jangan gara-gara ini besok bapak tak kerja. Pas dibangunkan istrinya, bang, abang tak kerja. Kalau sudah tertulis nama kita. Jangan. Tetap ada usaha. Allahumma barik li ummati. Besok ibu bangunkan bapak. Bang, abang tak kerja. Kalau sudah tertulis nama kita, tak perlu kerja, dia akan datang. Jam 8 perut lapar, tanya sama istri, mana masakan adinda? Dibalas istrinya, kalau sudah tertulis nama kita, pasti ada. Abang tengoklah situ. Oleh sebab itu mesti ada ikhtiar, harus ada al-kasbu. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itu mesti ada usaha dan doa. Usaha, tawakal, banyak-banyak doa kepada Allah. Usaha, tak mau berdoa, sombong. Doa, tak mau berusaha, pesong. Seimbang antara usaha dan doa. Fa idza azamta, kalau sudah kau azam, fatawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah. Pas jam 11 dimulai setengah 10, sekarang pas jam 11, 90 menit kita bersama malam ini, mudah-mudahan segala yang disampaikan malam ini berubah menjadi amal soleh, bukan somat. Tak ada guna pengajian kalau tidak berubah amal. Yang diharapkan dari pengajian ini, yang selama ini kelahi menjadi sambung silaturahim, amin. Yang selama ini tak sholat menjadi sholat, amin. Yang sudah sholat menjadi sholat berjamaah di masjid, amin. Yang sebelumnya jilbab pasrah tapi tak rela, berubah menjadi lengkap tutup kepala, amin. Mudah-mudahan kebaikan. Kita berpisah tapi tak pernah bercerai, karena bapak ibu tetap mendoakan saya, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Yang mentang-mentang udah habis mau cepat aja. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit terkena musibah, termasuk yang malam ini kena penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan, ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik, ya Allah. wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang hafal Quran ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, berikan kepada kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup dan anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'al hadzal balada Sabang baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan, jadikan kota Sabang kota yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sabang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke Sabang ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau masih sulit dan susah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min muhibbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina wal munkar, selamatkan Sabang dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, bapak wali kota kami, bapak wakil wali kota kami, bapak sekda, bapak asisten, bapak kapolres, bapak dandim, bapak forkompinda, alim ulama, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berikan istiqomah dalam iman dan Islam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, ambil sampah-sampah, tutup-tutup botol plastik-plastik, tunjukkan Islam agama yang bersih, agama yang damai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.